Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tolong di unmute. Bismillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kita telah jelaskan tentang bahayanya orang tua mendoakan kejelekan kepada anak-anak. Di mana doa orang tua ini termasuk doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah. Ya. Yang tidak kita inginkan ketika Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa tersebut, maka terjadilah keburukan atau terjadilah kecelakaan pada anak kita yang membuat kita sendiri yang akan menyesal. Oleh karena itu telah kita sampaikan, hendaknya orang tua berhati-hati. Ya, apabila dia melihat suatu hal yang tidak berkenan di hatinya dari anak-anaknya, maka hendaknya dia tetap mendoakan kebaikan. Jangan sampai terlontar doa keburukan yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia sendiri yang akan menyesal setelahnya. Baik. Ini adalah apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir. Sekarang biiznillahi ta'ala, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan bahas tentang bagaimana pengaruh kesolehan orang tua kepada anak-anak. Jadi kesolehan orang tua ini besar sekali pengaruhnya terhadap kesolehan anak-anaknya. Apabila orang tua berusaha untuk menjadi sosok yang saleh yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya ini akan memberikan pengaruh positif kepada anak-anak. Namun sebaliknya, ketika dia tidak peduli, dia ingin anaknya menjadi saleh, tapi dia sendiri tidak menjaga diri, tidak menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan memberikan pengaruh yang negatif kepada pertumbuhan anak-anaknya. Ini akan dibahas oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala dalam bab ini. Baik. Mari kita simak apa yang beliau sampaikan dalam kitab Fiqh Tarbiyatil Abna ini. Qala hafizahullahu taala, Atharu salahil walidaini wa a'malihima li salahati ya ala tarbiyatil abna. Atau li salihati ala tarbiyatil abna. Pengaruh kesolehan kedua orang tua, ya, kesolehan kedua orang tua dan amalan-amalan soleh mereka berdua atas pendidikan anak. Pengaruh kesolehan kedua orang tua dan amalan-amalan mereka, amalan-amalan soleh mereka terhadap pendidikan anak. Qala li salahil walidain wa amalihima as-salihah azimul athar fi salahil abna. Wa naf'ihim fid dunya bal wa fil akhirati kadzalik. Kata beliau hafizahullahu taala, kesolehan kedua orang tua, demikian juga amalan-amalan soleh yang mereka berdua lakukan, ini memiliki pengaruh yang demikian besar terhadap kesolehan sang anak, kebaikan dan kebagusan anak-anak mereka. Demikian juga memberikan manfaat yang sangat besar kepada anak-anak mereka di dunia, bahkan demikian juga di akhirat. Jadi anak-anak yang soleh ini memiliki pengaruh yang, orang tua yang soleh kesolehan orang tua ini memiliki pengaruh yang demikian besar terhadap kesolehan sang anak. Sebaliknya kata beliau, wa kadzalika fali a'mali sayyi'ah wal mubiqati lati yaqumu bihal aba wal ummahat atharun sayyi' ala tarbiyatil abna. Demikian juga amalan-amalan keburukan, ya, perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh bapak dan ibu ini memiliki pengaruh yang buruk terhadap pendidikan anak. Qala wa hadhil athar ala tarbiyatil abna, ya, tata'atta min wujuh. Dan pengaruh-pengaruh buruk ini atau pengaruh-pengaruh amalan tadi kepada pendidikan anak, ya, dia memberikan dampak dari beberapa sisi. Dari beberapa sisi. Jadi beliau akan jelaskan apa saja pengaruh kesolehan seorang anak, seorang bapak dan seorang ibu terhadap pendidikan anak. Yang pertama kata beliau, minha barakatu hadhil a'mal as-salihah wa mujazatullahi subhanahu wa ta'ala bihi. Yang pertama, ya, dari amalan soleh tersebut akan muncul keberkahan. Ya. Demikian juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga wa kadzalika syu'umil a'mal as-sayyi'ah wa intiqamillahi Subhanahu wa taala min fa'ilihi wa 'uqubatihi 'alaiha. Sebaliknya juga, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melakukan keburukan. Ya, jadi kebaikan kita, ya, amalan soleh kita dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan keberkahan. Sebaliknya, perbuatan dosa kita akan dibalas dengan keburukan. Ya, akan dibalas dengan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman atas amalan maksiat yang kita lakukan. Qala wa qad takunu suwarul mujazati wal ithabah awil intiqam wal uqubah mutamatsilatun fil abna. Dan terkadang, ya, pembalasan tersebut, pembalasan kebaikan dari amalan yang kita lakukan atau hukuman dan balasan dari dosa yang kita lakukan ini memberikan pengaruh kepada anak. Ya, jadi dihukum orang tuanya dan hukumannya ini, ya, merembet pada anaknya. Imma bi islahihim wa hifdzihim wa tawallihim wa sa'ati rizqihim wa afiyatihim. Bisa jadi, ya, dalam bentuk kesolehan anak-anak tersebut. Ya, jadi asal dari amalan soleh, atau pengaruh dari amalan soleh, buah dari amalan soleh yang dilakukan oleh orang tua, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anaknya sebagai anak-anak yang soleh. Demikian juga wa hifdzihim, Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Ya, wa tawallihim wa sa'ati rizqihim, Allah melindungi mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keluasan rezeki kepada mereka. Wa'afiyatihim, dan kesehatan serta keselamatan mereka. Ya, bebas dari sakit, bebas dari cacat. Ya, Allah berikan afiyah kepada anak-anak dari orang tua yang soleh ini. Ya, ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua yang menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Qala wa imma bihuyudihim an tariqil haq wa inhirafihim. Bisa jadi kalau dia orang tua yang melakukan perbuatan yang buruk, ya, Allah balas dengan menyimpangnya anak-anak mereka dari kebenaran. Ya. Wa kadzalika nuzul balaya 'alaihim, demikian juga dengan turunnya musibah atas diri mereka. Wal asqam wal amrad wa hululil masyakil bihim. Demikian juga munculnya penyakit, ya, munculnya penyakit dan juga berbagai macam problematika yang dihadapi oleh mereka. Ya, kenapa? Perbuatan maksiat, karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Ujian kepada anak-anak. Akibat apa? Kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya. Dan ini merupakan apa? Ujian, ya. Ujian bagi semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan musibah kepada mereka sebagai balasan atas kemaksiatan yang mereka lakukan, maka ini ujian bagi mereka. Apakah mereka dengan balasan tersebut akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau terus-menerus mereka melakukan kemaksiatan. Idzan falyukthiril walidani minal a'mali salihah. Ya, wa atharu dzalika yanakis 'alal abna. Oleh karena itu sudah selayaknya bagi para orang tua untuk memperbanyak amalan saleh. Sudah sepantasnya bagi para orang tua untuk memperbanyak amalan saleh. Ya. Dan pengaruh dari amalan saleh tersebut ya berbekas pada sang anak. Akan berbekas pada sang anak. Kemudian beliau berikan beberapa sampel ya, contoh-contoh di dalam Al-Qur'an ya, contoh-contoh di dalam Al-Qur'an tentang apa? Orang-orang yang anaknya itu mendapatkan keberkahan dari amalan saleh ya, yang dilakukan oleh orang tuanya. Kata beliau, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini kisahnya Khidir dan Nabi Musa alaihissalam ya. Ini berputar tentang kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ya. Disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Kahf ayat yang ke-82. Allah berfirman, wa ammal jidaru. Ya, ini ucapannya Jibril, ucapannya Khidir ya. Ucapannya Khidir alaihissalam. Qala wa ammal jidaru. Fakana ligulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, Khidir mengatakan adapun tembok tersebut, jadi ceritanya ketika Khidir alaihi salam sedang berjalan dengan bersama Musa alaihi salam ya, Khidir mereka berdua bertemu atau berpapasan dengan sebuah tembok ya, berpapasan dengan sebuah tembok yang kemudian tembok ini sudah mau runtuh ya, temboknya ini sudah mau runtuh, tapi kemudian oleh Khidir alaihi salam ditegakkan kembali. Maka kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, ya kenapa kok ditegakkan kembali tembok ini? Maka Khidir menjelaskan, adapun tembok ini, kata beliau, fakana ligulamaini yatimain. Maka dia merupakan tembok milik dua orang anak yatim fil Madinah, yang ada di kota. Jadi ternyata tembok tersebut milik apa? Dua orang anak yatim. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dan di bawah tembok tersebut ada perbendaharaan harta milik mereka berdua. Wa kana abuhuma salihan. Dan dahulu bapaknya adalah seorang yang saleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar mereka mencapai kedewasaan, wa yastakhrija kanzahuma, barulah mereka berdua mengeluarkan perbendaharaan harta tersebut, rahmatan min rabbik, sebagai bentuk rahmat dari Rabbmu. Maksudnya apa ini? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah ingin menjaga kedua anak tersebut. Kalau harta tersebut diberikan kepada mereka dalam keadaan mereka belum dewasa, mungkin mereka tidak akan bisa memanfaatkannya dengan baik. Atau bahkan tidak bisa menjaganya sama sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala menahan harta tersebut sampai mereka dewasa nanti, sehingga mereka bisa mengatur harta tersebut dengan baik, barulah ya dibukakan pintu harta tersebut bagi mereka berdua. Tapi Allah jaga terlebih dahulu kedua harta tersebut. Nah, bagaimana sang anak ya, anak-anak yatim ini, dua anak yatim ini berhasil mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala? Sebabnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana abuhuma salihan. Dahulu bapak mereka berdua ini adalah seorang yang saleh. Bapak mereka berdua ini adalah seorang yang saleh, makanya dijaga sampai ke anak-anaknya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau saya tidak salah dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa jarak antara bapaknya ini, yang dimaksud dengan bapaknya ini adalah kakeknya. Itu kakek buyutnya, 7 keturunan ke atas. Ya, dalam tafsirnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bapak di sini adalah kakeknya tujuh turunan ke atas. Ya. Yang menunjukkan apa? Penjagaan itu berlangsung lama. Sampai anak yang cucu yang ketujuh, ya, ini masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Kesolehan kesolehan bapaknya. Karena kesolehan kakeknya. Ya, jadi luar biasa betul pengaruh apa? Kesolehan orang tua kepada anak sampai ke generasi yang ketujuh. Bayangkan, ya, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada generasi ketujuh masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau jelaskan, waqad marra Musa ma'al Khidir alaihi masalam ala ahli qaryatin fatalaba min ahliha at-ta'ama wa sa'alu ahlaha haqqa dhaif. Kisahnya, dahulu Musa alaihi salam dan juga Khidir, mereka ya mereka berjalan dan melewati penduduk sebuah negeri. Maka mereka berdua meminta makanan dan meminta hak jatamu. Ya, hak dhaif. Orang yang musafir dari jauh datang singgah ke negeri kita, dia memiliki hak ya untuk dilayani, untuk diberikan makanan sebelum mereka melanjutkan perjalanan mereka. Ini hak para tamu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Ya. Jadi tamu ini maksudnya adalah orang yang dari jauh ya. Bukan tamu, maksudnya tetangga kita berkunjung jadi tamu. Enggak, itu bukan tamu yang dimaksud secara syar'i. Yang dimaksud tamu secara syar'i ini adalah orang yang datang dari luar kota, kemudian singgah di tempat kita. Maka dia berhak untuk mendapatkan pemuliaan dari kita. Baik. Maka kemudian ternyata penduduk negeri tersebut tidak ada yang mau menjamu. Fa'abau ayyudayifuhuma. Maka penduduk negeri tersebut, ya, mereka abai untuk memuliakan kedua orang tamunya tersebut. Kemudian fawajada fi hadhil qaryah jidaran ma'ilan yuridu an yaskuta fa'aqamahul Khidir. Maka keduanya menemukan bahwa di negeri tersebut ada sebuah tembok yang sudah condong, ya, ingin runtuh. Jadi temboknya itu seperti akan runtuh. Fa'aqamahul Khidir. Maka kemudian Khidir pun menegakkannya kembali. Kemudian Musa mengatakan, "Lau syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra." Ya. Apabila engkau menginginkan, maka silakan meminta bayaran atas pekerjaanmu ini. Ya. Maka jawabnya, "Fakana min jawabi Khidir li Musa, ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah." Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Adapun tembok, maka ini adalah milik dua orang anak yatim di Madinah, ya, dan dahulu di bawah tembok tersebut, dan di bawah tembok tersebut ada harta, perbendaharaan harta, dan dahulu bapaknya adalah orang yang saleh. Qala fandur kaifa hafizallahu subhanahu wa ta'ala amwalal aitam wa kanzal aitam bisolahil aba. Maka perhatikanlah wahai kaum muslimin, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga harta anak-anak yatim. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga perbendaharaan anak-anak yatim dengan sebab apa? Bisolahil aba, dengan sebab kesolehan bapak-bapak mereka. Ya, yang melakukan kesolehan adalah bapak-bapaknya, namun yang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah anak-anaknya. Ya. Ini menunjukkan pengaruh yang luar biasa terhadap anak, ya. Kesolehan orang tua terhadap anak ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Sampai ketika bapaknya udah enggak ada, ya, kakeknya udah enggak ada, anak-anak tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, wahal tadhunnu au ta'taqidu anna hadzal kanz wa hadzal mal alladhi hafizallahu ya jam'un minal haram au jumi'a minal haram apakah terbetik di benak Anda? Ya, apakah Anda mengira bahwa harta yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah harta yang haram? Ada enggak di antara kita yang mengira bahwa harta tersebut adalah harta yang haram? Saya kira tidak ada ya. Tidak ada yang mengira bahwa harta tersebut adalah harta yang haram. Kenapa? Enggak mungkin harta haram kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu harta yang diberikan itu, harta yang tersimpan tersebut adalah harta yang halal. Ya, terpikirkan atau tidak di benak Anda bahwa harta yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah harta yang haram. Ya. Qala wa qaulullahi tabaraka wa taala wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Apa hubungannya dengan tadi? Ya, qala yuwaddihus salah bainal qaulus sadid bainal qaulis sadid fi sya'nil aitam wa inqiasi athari dzalika ala dzurriyatir rajul. Ayat ini, kata beliau, menjelaskan tentang hubungan antara perkataan yang benar, ya, antara perkataan yang benar tentang anak-anak yatim serta pengaruhnya terhadap, ya, anak-anak dari orang tersebut. Maksudnya, seorang yang dia menjaga harta anak yatim, ya, orang yang diamanahi harta anak yatim, kemudian dia tunaikan hak anak yatim tersebut, dia tunaikan amanah yang diberikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, ya, kesolehan kepada anak-anaknya. Ya, anak-anaknya akan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh. Ya, berbeda dengan orang yang tidak menjaga harta anak-anak yatim. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang tidak menjaga hak-hak anak-anak yatim. Dia melakukan kedzaliman, mengambil harta anak-anak tersebut, maka bisa jadi apa? Ini berpengaruh kepada kesolehan anak-anaknya. Maka kata beliau, fa'alaika ayyuhal ab wa anti ayyatuhal bitaqwallahi wa bil qaulis sadid. Oleh karena itu wajib bagi engkau wahai para ayah, wajib bagi engkau wahai para ibu untuk bertakwa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengucapkan ucapan yang benar. Wa khassatan fi sya'nil aitam, terlebih lagi dalam urusan anak-anak yatim. Ya, jadilah pembela anak-anak yatim. Tidaklah kita membiarkan ada orang-orang yang melakukan kedzaliman kepada anak-anak yatim. Dan ini merupakan kesolehan yang luar biasa. Ya, ketika seseorang melihat anak-anak yatim tidak terpenuhi haknya, ya, atau anak-anak yatim diambil haknya, lalu dia membela anak-anak yatim tersebut, maka ini merupakan amalan saleh yang luar biasa. Ya, fa idza ra'aita man ya'kulu amwalahum aw yahuthu 'ala dhulmihim aw yabkhasuhum huquqahum wa asya'ahum faqum wa qul kalimataka sadidah mubtaghian biha wajhallah. Oleh karena itu, apabila engkau melihat ada orang yang memakan harta anak-anak yatim atau mendorong agar terjadinya kezaliman kepada mereka, atau mereka menahan hak-hak anak-anak yatim tersebut, maka hendaknya engkau berdiri, maka hendaknya engkau bangkit, wakul kalimataka sadidah, dan hendaknya engkau ucapkan ucapan yang benar, mubtagian biha wajah Allah, dengan mencari, berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa fahadihil kalimah as-sadidah minka yarfa'ullahu biha adh-dhulma wa yuhiqqullahu biha al-haq wa tabqa li ahfadik min ba'dik thumma hiya majlasatun mustaratun fi sahaifika yaumal qiyamah. Ya, atau musajjilatun mustaratun, ya, mustaratun fi sahaifiki yaumal qiyamah. Oleh karena itu, ketika engkau melihat ada ketidak keadilan terhadap harta anak-anak yatim, lalu engkau peringatkan, ya, engkau ucapkan kalimat yang lurus dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila engkau melakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedzaliman. Ya, Allah akan mengangkat kedzaliman terhadap anak-anak yatim tersebut. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan, ya, memberikan hak. Apa yang menjadi hak anak-anak yatim tersebut akan tersalurkan. Ya. Kemudian, ya, harta tersebut akan senantiasa, ya, akan senantiasa pengaruhnya, atau apa yang kau perbuat ini akan terasa pengaruhnya sampai kepada cucu-cucumu. Ya, sampai kepada cucu-cucumu. Ya. Jadi apa yang dilakukan, seperti apa yang dilakukan oleh Khidir tadi, ya. Dia menjaga harta anak yatim. Ini suatu hal yang contoh amalan soleh yang hendaknya kita tiru. Ya, di antara amalan soleh yang bisa kita lakukan adalah menjaga hak anak yatim. Ya, adalah menjaga hak anak yatim. Ya. Kemudian kata beliau, fahris, atau sebelumnya kata beliau, maka pengaruh amalanmu itu, ya, akan sampai kepada cucu-cucumu. Ya, cucu-cucumu, ya, yang berapa generasi setelah dirimu, ini akan tetap merasakan, ya, efek baik atau efek dari amalan soleh yang kau lakukan sekarang. Ya, jadi barang siapa yang melakukan amalan soleh sekarang, ya, anaknya akan merasakan efeknya sampai kepada cucu-cucunya. Ya, cucu-cucunya juga akan merasakan efek dari perbuatan baik yang dilakukan oleh kakek dan neneknya. Tsumma hiya musajjalatun mustaratun fi sahaifiki yaumal qiyamah. Dan ingat, selain dia memberikan pengaruh yang luar biasa kepada anak keturunan kita, ingat, apa yang kita lakukan itu semua tertulis dalam lembaran-lembaran catatan amal yang nanti akan dibuka pada hari kiamat. Ya. Jadi jangan ragu kita untuk melakukan amalan soleh. Tidak ada yang rugi, ya. Kita tidak akan mendapatkan kerugian sedikit pun dari amalan soleh yang kita lakukan. Ya, karena amalan soleh itu selain dia tercatat dalam lembaran-lembaran amalan kita, dia juga memberikan pengaruh yang luar biasa kepada anak-anak kita, anak keturunan kita. Ya, nah ini juga pemacu semangat kita, ya, untuk melakukan amalan soleh. Karena ternyata pengaruhnya amalan soleh tersebut bukan hanya kita saja yang mendapatkan, tapi juga apa? Anak keturunan kita. Maka jadilah kita sebagai ayah yang soleh. Jadilah kita sebagai ibu yang solehah. Ya. Karena kebaikannya itu bukan hanya kita saja yang mendapatkannya. Bukan hanya lembaran-lembaran amalan kita saja yang menjadi bertambah berat dengan amalan kebaikan. Tapi lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan kepada anak dan cucu kita. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan kepada anak dan cucu kita, ya, dengan amalan soleh yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya. Sebaliknya, ya, apabila seseorang melakukan amalan keburukan, ya, misalnya dengan mengambil harta yang bukan miliknya, atau menjadi sumber penghasilan dari perkara-perkara yang Allah haramkan, maka ini pun memberikan pengaruh yang buruk kepada anak-anak. Makanya beliau berpesan kemudian, ya, tayyib ayyuha al-ab, ya, tayyib ayyuha al-ab, mat'amaka wa mashrabaka wa malbasaka hatta tarfa'a yadaika biddu'a ila Allahi bi'aidin tahiratin wa nafsin zakiyatin. Maka perbaguslah, wahai para bapak, perbaguslah makananmu, perbaguslah minumanmu, perbaguslah pakaianmu. Artinya apa? Makan, minum, dan pakaian kita hendaknya dari, ya, sumber penghasilan yang baik. Yang diinginkan oleh beliau di sini maksudnya adalah apa? Ya, perbaikilah sumber penghasilanmu. Sehingga yang kau makan itulah perkara yang baik. Yang kau minum adalah perkara yang baik. Demikian juga pakaianmu, ya, berasal dari harta yang baik. Berasal dari harta yang baik. Ya. Hatta tarfa'a yadaika biddu'a ila Allahi bi'aidin tahirah. sehingga engkau ketika mengangkat kedua tanganmu meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, tangan yang kau angkat itu, barakallahu fikum, tangan yang kita angkat adalah tangan yang bersih. Ya, tangan yang bersih dari memegang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita bersih dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Wa nafsin zakiyah, demikian juga jiwa kita bersih. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita berdoa dengan jiwa yang bersih. Karena diri kita tidak terkotori dengan makanan yang diharamkan oleh Allah. Karena diri kita tidak terkotori dengan minuman yang Allah haramkan. Karena kita tidak memakai, ya, tubuh kita tidak dilindungi oleh pakaian yang didapatkan dengan cara yang haram. Ya. Fa yataqabbala minka li auladika wa yuslihahumullahu, ya, wa yubarika laka fihim. Maka dengannya ketika kita benar-benar menjaga kebersihan atau kehalalan makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi, dan juga pakaian yang kita pakai, maka ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa-doa kebaikan kita atas anak-anak kita, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan memperbaiki keadaan mereka dan memberkahi mereka. Ya, dari apa? Doa orang tua atau doa ayah dan doa ibu yang betul-betul menjaga kehalalan apa yang mereka makan. Ya, menjaga kehalalan ini juga merupakan amalan soleh, ya. Seorang berhati-hati tidak memakan kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah, ini amalan soleh. Ya, ketika seorang ayah dan seorang ibu dia menjaga betul makanan yang dimasukkan, ya, yang dia makan, kemudian dia berdoa, ya, maka doanya tadi akan menjadi doa yang dikabulkan. Berbeda kondisinya dengan orang-orang yang ketika dia berdoa, tangan yang dia angkat adalah tangan yang berlumuran harta haram. Ketika dia berdoa, pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang didapatkan dari harta yang haram. Ya, hati yang dia pakai, ya, adalah hati yang tumbuh dari harta yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Padahal apa? Salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang tua kepada anaknya atau doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Tapi doa ini bisa jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mengkonsumsi harta yang halal. Banyak sekali harta yang haram, ya, beredar di tengah-tengah mereka. Maka bagaimana mungkin anaknya mau soleh? Ya, kalau orang tuanya berdoa, ternyata makannya makan yang haram. Ya, gak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa orang tua termasuk doa yang mustajab. Tapi saudaraku kaum muslimin, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang tuanya tidak peduli dengan harta yang dia konsumsi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qala Allahu azza wa jal, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Menerima doa dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi orang-orang yang tidak peduli tentang hartanya tadi, ya, tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Orang-orang yang masih memakan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengacuhkan doanya. Ya, akan mengacuhkan, ya, mengacuhkan doanya tersebut. Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perhatikan terutama bagi para ayah. Ya, bagi para ayah. Ya, kalau kita ingin memberikan nafkah kepada keluarga kita, itu benar-benar harus kita seleksi. Jangan sampai harta haram itu beredar di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena dia akan menjadi sebab tercabutnya keberkahan di tengah-tengah keluarga. Demikian juga menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Ini bahaya. Kalau doa kita sampai tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau mengabulkan? Ya, berdoa sepanjang malam, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. ya, tapi doanya ditolak oleh Allah. Akhirnya cita-citanya tadi terbengkalai. Ya, akhirnya cita-cita dia untuk mendapatkan anak yang soleh tidak dia dapatkan. Kenapa? Karena dianya sendiri ya suka memakan harta-harta yang haram. Ya. Jadi Allah tidak kabulkan doanya tadi agar anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Beliau menyebutkan dalilnya tentang pengaruh harta yang haram. Tentang pengaruh harta yang haram ya terhadap dikabulkannya doa. Qala wa dzakara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ar-rajula yutilu safar ash'atha akbar yamuttu yadaihi ila sama'i ya rabbi wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki, yutilu safar. Dia sedang berada dalam safar yang demikian panjang. Sedang berpergian jauh dia, yutilu safar. Qala ash'atha akbar. Kemudian rambutnya kusut dan berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama. Kemudian dia angkat kedua tangannya menghadap ke langit. Lalu mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amu haram. Padahal harta dia haram. Wa mashrabu haram. Ya, demikian juga minuman yang dia konsumsi haram. Ya. Wa malbasu haram. Demikian juga pakaian yang dia pakai haram. Ya. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia diberikan gizi. Ya, dengan sesuatu yang haram. Fa'anna yustajabu lahu, maka bagaimana ya mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati ya pengaruhnya terhadap pendidikan anak-anak kita. Kita semua sudah tahu bahwa hidayah di tangan Allah, sehingga seorang ayah hendaknya senantiasa mendoakan anaknya. Nah, doanya ini bakal useless, tidak bermanfaat ketika apa? Ketika dia yang berdoa ini adalah orang-orang yang suka mengkonsumsi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dia mengkonsumsi sesuatu yang halal, tapi uang yang dia pakai untuk membeli sesuatu yang halal tersebut ya adalah uang yang haram. Maka ini menyebabkan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan hadis ini, Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa sebab ya doa itu dikabulkan. Yang pertama, orang ini yutilu safar, ya as'ad akbar, yamuddu yadaihi ila sama. Orang ini dalam keadaan safar yang panjang. Safar ini ibu-ibu perlu ketahui, safar ini termasuk juga termasuk sebab dikabulkannya doa. Makanya kalau kita sedang melakukan safar, ketika kita sedang melakukan perjalanan jauh, kemudian kita berdoa, nah ini termasuk doa yang mustajab. Termasuk doa yang mustajab. Jangan lupa untuk berdoa, ya, banyak doa. Ketika kita sedang safar. Ya, misalnya ibu-ibu sedang ada urusan keluarga sama suaminya, ya. Keluar kota, ini perbanyak doa. Karena doa musafir itu termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, ash'ad akbar. Perhatikan kondisi orang ini, ash'ad akbar. Rambutnya kusut, kemudian pakaiannya berdebu. Artinya dia sangat memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ya tidak lagi memperhatikan penampilannya, saking butuhnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamuddu yadaihi ila sama. Dia angkat tangannya menghadap langit. Ini juga merupakan sebab dikabulkannya doa. Kalau kita berdoa sambil mengangkat tangan kita menghadap langit, ya, ini merupakan sebab dikabulkannya doa. Kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ya Rabbi. dia memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan sifat rububiyah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ya, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ini sudah terkumpul padanya empat ya perkara yang menyebabkan dikabulkannya doa. Yang pertama dia safar, yang kemudian yang kedua keadaannya yang sangat membutuhkan pertolongan Allah, kemudian yang ketiga dia menegadahkan tangannya, yang keempat dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Harusnya doanya terkabul, Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ketika dia dalam keadaan seperti ini lalu dia berdoa mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya, mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anaknya sebagai anak yang soleh, harusnya dikabulkan. Tapi apa yang terjadi pada orang ini? Wa mat'amu haram, wa mashrabuhu haram. Makanannya haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram. Demikian juga pakaiannya haram. Wa ghuniya bil haram. Dan apa? Dia tumbuh dari ya apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Fa anna yustajabu lidzalik? Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu hati-hati kita. Ya, jangan kita kemudian mencari harta dengan cara yang Allah haramkan. Jangan kemudian kita mencari harta, apalagi nafkah untuk keluarga kita dari harta-harta yang haram. Ya. Karena ini bisa memberikan pengaruh yang luar biasa. Ya, luar biasa buruknya bagi kita. Ya. Ketika kita berdoa enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu pesan yang sering beredar di tengah-tengah wanita di masa salafuna saleh ridwanullah alaihim ajmain sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Minhajul Qasidin, ya, bahwa kebiasaan wanita-wanita, kebiasaan para ibu ketika mereka mengantarkan suaminya pergi bekerja, mereka berpesan, wahai suamiku, carilah rezeki yang halal. Karena sesungguhnya kami bisa bertahan dengan kelaparan, Nabi kami tidak bisa bertahan dengan siksanya, dengan kejamnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah ibu-ibu mengucapkan hal yang demikian kepada sang suami? Ya, Bang, ya cari yang halal ya, Bang, ya. Ya. Karena siksaan Allah itu sangat pedih, Bang. Kita enggak bisa bayangkan bagaimana nanti akibatnya terhadap keluarga kita. Kalau masuk harta yang haram di tengah-tengah rumah kita ini, ya, Mas, cari yang sedikit saja tidak mengapa. Yang penting halal, apalagi sekarang keadaan sedang susah. Yang penting halal, jangan sampai engkau tergoda untuk mencari apa yang diharamkan oleh Allah. Pesankan ini kepada suami-suami kita, ya, suami-suaminya ya, ibu-ibu, agar mereka betul-betul bersemangat mencari harta yang halal dan berhati-hati dari harta yang haram. Ya, ini nanti pengaruhnya kepada anak-anak kita. Apa yang akan kita suapkan? Ya, apa yang akan kita suapkan ke mulut anak dan istri kita? Ya, apa yang akan disuapkan kepada anak-anak kita? Ya, apakah kita rela harta yang haram, yang lebih hina daripada kotoran, bahkan dia merupakan api dari api-api neraka, kita suapkan ke mulut anak dan istri kita? Ya, maka hati-hati. Harta yang halal dan harta yang haram ini besar sekali pengaruhnya terhadap anak-anak. Ya. Qala fa kaifa yaliku bika ayyuhal ab an tarfa'a yadayka wa huwa maluthatun bidima'il abriya? Maka apakah pantas wahai para bapak engkau mengangkat tanganmu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala padahal tanganmu berlumuran darah orang-orang yang tidak berdosa? Wa maluthatun bidarbil abriya wa dzulmil abriya, dan tanganmu berlumuran ya dengan kezoliman kepada orang-orang yang tidak berdosa, ya, memukul orang-orang yang berdosa dan melakukan kezoliman kepada mereka. Wa batshi bihim wa ghashihim wa ghishihim. Demikian juga tangan yang kau angkat, apakah pantas tangan yang kau angkat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tangan yang kau pakai untuk menipu mereka, ya, untuk mengambil harta mereka dengan cara yang tidak benar. Tad'u rabbaka bisalahi dzurriyyah rafi'an hadhil yad. Apakah pantas engkau berdoa kepada Allah, ya, engkau angkat tanganmu untuk engkau angkat tanganmu yang semacam ini, tangan yang berumuran dosa ini, untuk berdoa meminta kesolehan anak-anakmu? Pantas enggak kita ya tangan yang demikian berlumuran dosa ini ya kemudian apa kita pakai untuk berdoa bagi kesolehan anak-anak kita? Ya, jawabannya tentu tidak pantas. Oleh karena itu tinggalkan. Kita bukan kemudian mengatakan kepada para ayah ya, yaudah kamu kalau kamu pekerjaanmu masih haram, jangan berdoa untuk kebaikan anak-anakmu. Bukan seperti itu. Tetap berdoa, tapi apa? Engkau hendaknya berusaha untuk meninggalkan segala bentuk keharaman, ya segala bentuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaanmu. Ya, segala bentuk kezaliman yang ada dalam pekerjaanmu, kau tinggalkan. Ya. Inilah yang harusnya dilakukan oleh seorang bapak. Dia tidak hanya sekalian berdoa, tapi juga dia membersihkan dirinya. Ya, tangan yang dia pakai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia bersihkan dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Ini yang harusnya ada pada diri seorang bapak. Qala kaifa yaliku bika an tad'a rabbak bitilkal afwa al-malutha bi aqil haram. Ya. Bagaimana ya pantaskah kiranya apabila engkau berdoa kepada Rabbmu dengan mulut yang berlumuran makanan-makanan yang diharamkan. Ya, mulutmu kau pakai untuk mengunyah. Mulutmu kau pakai untuk menelan apa yang Allah haramkan. Kemudian kau pakai mulutmu untuk apa? Berdoa kepada Allah yang telah mengharamkan makanan tadi. Apakah pantas seperti itu? Ya. Wal malusatu bil kadzib wan namimah wal iktiyab wa ta'ni fi a'radi wasababi wasyata'im. Pantaskah kiranya engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mulutmu ya berlumuran dengan dusta, berlumuran dengan adu domba, berlumuran dengan ghibah, berlumuran dengan celaan terhadap kehormatan-kehormatan manusia? Apakah pantas kemudian engkau berdoa kepada Allah dalam keadaan mulutmu seperti itu? Bal wasyirki wa qadhi almuhsanatil ghafilatil mu'minat. Bahkan lebih daripada itu, mulutmu kau pakai untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mulutmu kau pakai untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menuduh wanita yang baik-baik ya melakukan perbuatan zina. Ya, tidak pantas kemudian engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mulut yang demikian kotor. Ya, karena itu bersihkanlah mulut kita. Bersihkanlah dengan zikrullah, bersihkanlah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Ya, tinggalkan ucapan-ucapan yang buruk, namimah, ghibah. Ya, tinggalkan itu semua. Ya, baru kemudian doa kita adalah doa yang pantas dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal taro anna du'aaka yustajabu wa malbasuka min haramin. Wa ghadauka min haram, minal haram. Apakah engkau kira bahwa doamu itu akan dikabulkan? Padahal pakaian yang kau kenakan adalah pakaian yang haram. Demikian juga makanan yang masuk ke dalam perutmu adalah makanan yang haram. Ya, tentu jawabannya tidak pantas. Tentu jawabannya tidak pantas. Ya. Fa'alaikuma ayyuhal abawan bitaqwallahi wal amali salih ya hatta yataqabbala du'aakuma li abnaikuma. Maka wajib bagimu wahai para ayah ya wahai para ibu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan wajib bagimu untuk beramal saleh sehingga doa-doamu untuk kebaikan anak-anakmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita perbaiki diri kita agar apa? Doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Ya, doa-doa kita untuk kebaikan anak-anak kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Caranya dengan apa? Dengan menjaga jangan sampai kemudian kita makan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau Hafizahullah Ta'ala. Waqad warada an ba'di salaf annahu qala li ibnihi ya bunayya la uzidanna fi salati min ajlik. Dan telah disebutkan dari sebagian salaf di generasi awal Islam bahwa dia mengatakan kepada anaknya, wahai putraku, sungguh aku akan menambah salatku untuk kebaikanmu. Apa maknanya? Qala ba'dul ulama, maknahu usolli kathiran wa ad'ullaha laka kathiran fi sholati. Maksudnya aku akan memperbanyak sholatku dan aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, aku berdoa yang banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikanmu dalam sholatku tersebut. Jadi sebagian salaf, mereka memperbanyak sholat. Ya, sholat-sholat sunnah. Karena di dalam sholat itu ada tempat-tempat yang mustajab bagi dia. Ketika dia bersujud, ya, dia mendoakan anak-anaknya. Ya, dia berbanyak sholatnya. Agar apa? Agar dia selalu mendapatkan momen untuk mendoakan anak-anaknya. Ya. Maka yang demikian ini merupakan apa? Kesolehan seorang ayah. Ya. Dia gemar melakukan sholat sunnah. Dengan tujuan apa tadi? Agar dia bisa mendoakan anak-anaknya dalam sholatnya tersebut. Ini yang dilakukan oleh sebagian salafuna sholeh ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Menunjukkan bahwa urusan pendidikan anak ini bukan urusan yang sepele ya. Butuh perjuangan. Ya, butuh kesabaran. Sampai kemudian seseorang itu memperbanyak ibadahnya. Agar apa? Doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, termasuk kesolehan orang tua adalah mereka menghidupkan Al-Quran di tengah-tengah rumah. Dan juga menyingkirkan segala bentuk kemaksiatan dari rumah yang mereka tinggali. Ini bentuk kesolehan orang tua. Ini mereka membiasakan membaca Al-Quran, mereka terbiasa membaca Al-Quran di rumahnya, ini menghidupkan Al-Quran di rumahnya, dan sebaliknya mereka menyingkirkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari rumahnya. Ini kesolehan orang tua yang juga besar pengaruhnya terhadap ya anak-anak mereka. Kata beliau, qala ba'dul ulama, ya, atau kata beliau, wal walidan idza qama bi tilawati kitabillah wa qira'ati suratil baqarah wal muawwidzat wa nahwa dzalika fa innal malaikata tatanazzalu lil qur'an wasyayatina tafir. Kedua orang tua apabila mereka berdua ya sering membacakan kitabullah, demikian juga membacakan surat al-baqarah di rumah mereka dan membacakan al-muawwidzat, ya, surat-surat al-muawwidzat. Ini qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Atau yang semisalnya, kalau dia penuhi rumahnya tadi dengan bacaan Al-Qur'an, tatanazzalu al-malaikatu lil-Qur'an. Maka malaikat itu akan turun karena bacaan Al-Qur'an tersebut. Wasyayatinu tafir. Dan syaitan-syaitan akan kabur, akan lari. Kalau dia hidupkan rumahnya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bacaan Al-Quran, maka syaitan akan pergi. Wala syakka anna nuzulal malaikah ya yushibuhun nuzula as-sakinah warahmah. Dan tidak diragukan lagi ketika malaikat itu turun, maka dia disertai dengan turunnya ketenangan dan juga rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya rumah yang seringkali dibacakan di dalamnya Al-Quran ya akan memperoleh ketenangan. Kenapa? Karena seiring dengan bacaan Al-Quran tersebut turunlah para malaikat, yang turun dengan para malaikat itu bersama para malaikat itu ketenangan. Ya, ketenangan akan turun di tengah-tengah rumah tersebut. Qala wa hadza qat'an lahu atharun 'alal aulad wa salamatihim. Nah, ketika rumah itu tenang, ketika rumah itu diliputi kasih sayang, tentu ini akan membawa pengaruh yang luar biasa kepada anak-anak dan juga keselamatan mereka. Ya. Jadi anak-anak tuh betah tinggal di rumah, tenang dia di rumah, senang dia di rumah. Karena rumahnya tenang. Kenapa rumahnya tenang? Karena sering dibacakan di dalamnya Al-Quran. Ya, ketika bapak dan ibunya memberikan contoh, dia baca Al-Quran, rumahnya semarak dengan Al-Quran, maka keluarga tersebut akan mendapatkan berkah, akan mendapatkan ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pengaruhnya luar biasa kepada anak-anak. Ketika mereka berada di rumah, mendapatkan ketenangan tersebut, mereka akan tenang, ya, mereka akan bisa terbimbing dengan baik, mereka akan bisa diajari oleh kedua orang tuanya, karena kondisinya tenang. Ya, tapi kalau kondisinya tidak tenang, rumah tersebut tidak ada ketenangan dan keberkahan, maka apa yang akan terjadi? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, anak-anak akan lebih sulit untuk dididik. Jadi penting bagi orang tua untuk menciptakan, ya, lingkungan rumah yang demikian tenang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yakni dengan beribadah, dengan memperbanyak ibadah dan membaca Al-Qur'an dan membacakan Al-Qur'an. Ya. Ini yang bisa mereka lakukan. Kalau mereka lakukan ini, maka rumah tangganya itu akan tenang. Anak-anak akan tumbuh dengan baik. Dan anak-anak bisa tumbuh dengan baik. Ya. Kemudian kata beliau, amma idza turikat tilawatul Quran, ya, wa ghafala al-aba an dzikr, ani dzikr, fa hina idzin tatanazzalu syayatin wa taghzu tilkal buyut allati turika fiha dzikrullahi azza wajal. Sebaliknya, kalau orang tuanya tidak punya kepedulian, orang tuanya tidak punya kepedulian, dia meninggalkan membaca Al-Qur'an, enggak pernah dibacakan Al-Qur'an di rumahnya. Ya. Dan dia lalai dari zikrullah. Di rumahnya dia tidak pernah berzikir. Orang tuanya tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, akan turunlah syaitan. Dan syaitan itu akan menyerang rumah tersebut yang padanya ditinggalkan zikrullah. Ya, rumah yang di dalamnya tidak ada tilawatul Quran dan tidak ada zikrullah, maka, ya, rumah tersebut akan rentan menjadi bulan-bulanan diserang oleh syaitan. Taib. Ya. Wa taghzu tilkal buyut al-mali'ah bil musiqi as-sakhibah. Dan syaitan akan menjadikan atau akan menyerang rumah-rumah yang dipenuhi dengan bisingnya suara musik. Ya. Rumah yang dipenuhi dengan bisingnya suara musik ini adalah sasaran empuk bagi para syaitan. Lihat, ketika orang tuanya, ya, bukan orang tua yang saleh, jarang membaca Al-Quran, jarang berzikir kepada Allah, tapi justru menyalakan musik-musik, menyalakan lagu-lagu di rumahnya. Ya, kita dapat di banyak orang tua seperti itu, ya. Pulang dari kantor, langsung dia nyalain musik, ya, di rumahnya. Ini orang tuanya yang malah mengundang syaitan. Maka rumah yang dipenuhi dengan suara, dengan bisiknya suara musik, ini akan menjadi sasaran empuk para syaitan. Ya. Bukan itu had, sedikit itu saja, ya. Kata beliau kemudian, wal ma'azif al majinah wa tasawir al muharramah. Ya, demikian juga rumah-rumah yang dipenuhi dengan alat-alat musik serta gambaran gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi sasaran empuk syaitan. Orang tua harus menjaga rumahnya, jangan sampai padanya ada perkara-perkara yang Allah haramkan, ya, termasuk alat-alat musik. Ya, sebagian orang tua dia punya hobi musik, di rumahnya ada gitar. Ya. Dia yang main gitar, anaknya disuruh nyanyi. Atau belikan organ, ya, piano, taruh di ruang tengah, kemudian main musik dia sama anak-anaknya. Ya. Maka ini pada hakikatnya adalah orang tua yang telah mengundang setan itu untuk merusak anak-anaknya. Ya, pertama rumahnya akan jadi sasaran empuk para setan, kemudian anak-anaknya, ya, menjadi orang-orang yang terbiasa melakukan kemaksiatan. Melihat bapaknya ngajarkan dia main piano, anaknya main piano. Ya, bapaknya ngajarkan main gitar, anaknya belajar main gitar. Ya. Akhirnya apa? Rusak anaknya tadi dengan musik-musik tadi. Ya, padahal musik-musik ini akan mengundang syaitan untuk datang menyerang. Untuk datang menyerang. Baik. Qala wala syakka anna mithla hadza yu'athiru 'alal abda. Ya, ayyuma ta'thir. Maka tidak diragukan lagi bahwa yang seperti ini akan memberikan pengaruh kepada, ya, sang anak dari berbagai sisi. Ya, wa yu'azzihim ilal ma'asi azan, dan benar-benar menjerumuskan mereka kepada kemaksiatan. Ya, wa yudfi'uhum ilal fasadi daf'an, dan mendorong mereka kepada kerusakan dengan benar-benar mendorong mereka pada kerusakan. Ya, bagaimana seorang anak bisa jadi seorang pemusik misalnya? ya, ada kemungkinan dia mengambil itu dari bapaknya. Bapaknya seniman, anaknya seniman. Ya, maka kesolehan orang tua ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap anak. Ya, kalau anaknya, kalau bapaknya itu saleh, ya, kemudian mengisi rumahnya dengan bacaan Al-Qur'an dan zikrullah, maka anak-anaknya akan Allah Subhanahu wa taala jaga. Tapi sebaliknya, justru orang tuanya yang mengisi rumahnya dengan berbagai macam kemaksiatan, maka ini menyebabkan lepasnya penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dia sebagai bulan-bulanan, dia dan keluarganya sebagai bulan-bulanan syaitan. Baik. Dan masih banyak lagi pengaruh dari kesolehan orang tua kepada anak-anak, ya, kepada pendidikan anak-anak. Ya, mulai akan sebutkan pada kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, jadi ini adalah beberapa sisi saja dari pengaruh kesolehan orang tua kepada anak. Ya, masih ada beberapa pengaruh lagi insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian bagi yang mengikuti kajian melalui Zoom, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Tafadhalu hafizakumullah.